Spesial buat semuanya. Rosta, asli loh. Sobat Rosta, Lela lovers, thank you. Lela semakin cantik, terima kasih. Di atas. Bila hati selalu berbeda. Durosa, asli lele. Sampai kapan lagi? Diva. Ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Asli lele, sekarang berani. Diva.